masih ada satu kali pertemuan yaitu pagi ini untuk menyelesaikan bab kana wa akhwatuha. Untuk menyelesaikan bab kana wa akhwatuha. Pada pembahasan yang lalu judul besar kita adalah bab marfu'atil asma. Bab yang menjelaskan dan menerangkan isim marfu. Yang menjelaskan dan menerangkan isim marfu. Isim marfu ada berapa jumlahnya? 7 ya. Isim marfu jumlahnya ada 7. Apa artinya? Artinya saat kita membaca, mendengar atau menemukan isim marfu, maka tidak akan mungkin lepas dari berapa kemungkinan? 7 kemungkinan. Tidak akan mungkin lepas dari 7 kemungkinan. Isi marfu pertama yang telah dibahas adalah fa'il. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Pelaku ya, pelaku. Sehingga letak dari fa'il pasti setelah fi'il. Fa'il terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Kalau qama Muhammadun, qama fi'il, Muhammadun fa'il, Muhammad telah berdiri. Ini fa'il jenis dhamir atau zahir? Zahir. Kalau kumtu, saya telah berdiri. Kumtu, tu, fa'il jenis apa? Dhamir. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Kemudian isi marfu kedua adalah naibul fa'il. Apa arti naibul fa'il? Pengganti fa'il. Artinya fa'il dihilangkan, kemudian objek maf'ul bih dimajukan. Setelah dimajukan, maka objek tersebut atau maf'ul bih itu menggantikan kedudukan apa fa'il. Biasanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata kerja pasif. Diterjemahkan dengan kata kerja pasif. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il majhul. Fi'il majhul. Contohnya apa? Su'ila Rasulullah. Su'ila Rasulullah. Su'ila apa arti su'ila? Ditanya. Rasulullah. Rasulullah artinya Rasulullah pernah ditanya. Mana naibul fa'ilnya? Rasulullah. Rasulullah. Naibul fa'il juga sama dengan fa'il. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Kalau su'ila Rasulullah, zahir atau dhamir? Zahir. Zahir. Kalau su'il ta, kamu sudah ditanya. Ini naibul fa'il jenis dhamir. Su'il ta. Su'ila, su'ila, su'ilu. Su'ilat, su'ilata, su'ilna. Su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Untuk fi'il, naibul fa'il, fi'il madhinya huruf pertama di dhammah, sebelum terakhir di kasrah. Untuk fi'il mudhari', huruf pertama di dhammah, sebelum terakhir di fathah. Fi'il amr tidak ada, karena fi'il amr tidak mungkin memiliki naibul fa'il. Kemudian isim marfu yang ketiga, mubtada. Isim marfu yang ketiga, mubtada. Mubtada adalah isim marfu yang letaknya di mana? Awal. Awal kalimat. Awal kalimat. Jadi isim marfu di depan, berarti dia mubtada. Yang disebut di depan ini, dia nanti relatif. Relatif misalkan dalam satu paragraf, kan terdiri dari beberapa kalimat, kan begitu ya? Yang namanya satu paragraf itu pasti terdiri dari beberapa kalimat sempurna. Jadi mungkin ini mubtada. Loh kok bukan di depan? Iya, bukan di depan paragraf. Tapi di awal kalimat. Faham maksud saya? Titik ya. Jadi misalkan ini satu paragraf. Satu paragraf. Yang namanya satu paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat. Ini mubtada boleh. Ini ada titik atau koma. Ini mubtada lagi. Ini kan bukan di depan ini. Kan kadang kita bertahu, bukan di depan kok mubtada, ini di tengah-tengah. Betul di tengah-tengah. Tetapi statusnya di tengah paragraf. Kalau dilihat dari sini, di depan atau di tengah? Di depan. Karena sudah ada titik, koma. Kemudian di sini ada titik, ini mubtada, titiknya di sini, berarti di sini mubtada. Satu kata, satu kalimat terdiri dari dua kata, ini mubtada. Kemudian ini titik, ini mubtada. Jadi yang namanya mubtada itu adalah isim marfu di awal kalimat. Bisa di awal paragraf atau di tengah-tengah bang paragraf. Ayat ini sama juga. Kadang-kadang di awal dia marfu. Misalkan bara'atun minallahi wa rasulihi. Kan isim marfu di depan itu. Itu termasuk juga. Kalau yang marfu. Kalau isim marfu mubtada. Iya, mubtada. Jadi ada isim ayat kalau di depannya isim pertama ya, mubtada. Gitu ya. Mubtada. Apa contohnya misalkan? Karena dalam Al-Qur'an yang namanya jenis kalimat itu hanya ada dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau depannya fi'il berarti jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Kalau bukan berarti mubtada khobar atau turunannya. Yang dimaksud turunannya itu mubtada khobar sudah dimasuki kana. Mubtada khobar sudah dimasuki ina. Kita baca coba misalkan surat-surat pendek dari apa? Qul huwallahu ahad. Qul fi'liyah. Karena di depannya apa fi'il? Amr. Qul titik dua. Kan begitu. Katakanlah. Apa isi perkataannya? Huwallahu ahad. Huwa dhamir di sini kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Isim di depan kalimat. Karena kul kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita kan kul, katakanlah titik dua atau koma tanda petik dua di atas. Huwallahu ahad, dia yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, tauhid. Kemudian ayat yang berikutnya, kul a'udhu birabbin nas, kul fi'il amr. Oh bukan mubtada, karena fi'il. Kan gitu. A'udhu fi'il mudhari, berarti bukan juga mubtada. Kul a'udhu birabbil falak, kul ya ayuhal kafirun. Kemudian idha ja'a nasrullah, ja'a fi'il. Tabbat yada fi'il. Cuma, bahasa Arab itu cuma fi'liyah ismiyah. Fi'liyah ismiyah. Panjenengan kalau sudah betul-betul menguasai fi'il fa'il, kemudian fi'il na'ibul fa'il, mubtada khobar cukup belajar nahu. Kalau betul-betul menguasai. Karena semua nanti kembalinya ke situ. Maka dalam bahasa Arab, yang namanya jabatan, jabatan yang kita kenal dengan i'rab itu, dalam i'rab, itu intinya kan cuma, yang namanya inti cuma fi'il fa'il, mubtada khobar. Setelah itu statusnya fadlah. Fadlah itu cuma pelengkap saja. Intinya cuma fi'il fa'il, kemudian mubtada khobar. Sekarang kita pelajari mubtada. Sekarang fa'il. Isim marfu ada tujuh. Yang pertama fa. Kedua, na'ibul fa'il ini turunan dari fa'il. Yang ketiga dan keempat mubtada khobar. Kemudian yang kelima, isim kana. Isim kana turunan dari mubtada khobar. Khobar inna juga turunan dari mubtada khobar. Jadi intinya seperti itu. Maf'ul bih sekarang objek. Objek itu turunan dari fi'il fa'il. Turunan dari fi'il fa'il. Fi'il fa'il apa itu subjek, predikat, objek. Yang namanya objek itu pasti setelah fi'il dan fa'il. Gak mungkin ujuk-ujuk ada objek kalau gak ada pelakunya. Kan itu. Jadi dimutkinkan. Mutkinkan fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Maka kemarin kita belajar fa'il lebih lama dibandingkan kita belajar na'ibul fa'il. Kemudian kita belajar mubtada khobar lebih lama dibandingkan kana wa khawatual. Jadi kan bisa menghitung jumlah jamnya. Atau katakan jumlah hari kita belajar. Kana wa khawatual cepat. Walaupun kemarin liburan agak lama akhirnya. Kan itu. Begitu guys. Jadi intinya fi'il fa'il mubtada khobar. Fi'il fa'il mubtada khobar. Kemudian isim marfu yang kelima adalah isim ka kana, isim kana. Isim kana wa akhwatuha. Berapa saudara kana kemarin totalnya? Masih ingat? Kana bersaudara ada berapa jumlahnya? 13? Yang paling ragil siapa? Sambil dibaca boleh. Yang paling ragil? Madama. Madam. Jangan diterjemahkan bahasa Inggris. Madam. Nyonya. Itu yang paling ragil. Yang paling tua? Yang barep kah? Kana. Kemudian halaman 43 sekarang. Qala al-imamu ibnu ajurrum rahimahullah. Wa ma tasarrafa minha. Wa dan ma apa? Tasarrafa hasil tasrifan. Tasarrafa hasil tasrifan. Apa tasrifan artinya? Perubahan bentuk ya. Perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Wa ma tasarrafa minha. Dan apa yang menjadi hasil tasrif minha darinya. Nya ini apa? Kana wa akhwa tuha. Kemarin waktu dibahas, kana wa akhwa tuha, semua disebutkan dalam bentuk fi'il madhi. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama. Semua itu dalam bentuk fi'il madhi. Beliau mengingatkan di sini, fungsi kana wa akhwatuha. Apa fungsinya? Merofakkan isim, menasobkan khobar. Itu kan fungsi kana, gitu? Saya ulangi kembali. Fungsi kana, merofakkan isim, menasobkan khobar. Aslinya, mubtada khobar. Mubtada marfu', khobar marfu'. Setelah ditambahkan kana, mubtada menjadi isim kana, marfu'. Khobar menjadi khobar kana mansub. Sehingga kita ulangi lagi. Fungsi kana apa? Merofakkan isim, menasobkan mubtada. Oh, menasobkan apa khobar? Keliru kalau tadi. Bukan ngerjain, betul-betul keliru. Akibat sering ngerjain akhirnya begini. Jadi fungsi kana merofakkan isim, menasobkan khobar. Nah, fungsi ini juga berlaku untuk hasil tasrifan dari kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha kemarin kan fi'il madhi. Maka fungsi itu juga tetap melekat pada fi'il mudhari. Pada fi'il amr. Wa ma tasarrafa minha. Apa artinya tadi wa ma tasarrafa minha? Dan apa-apa yang menjadi hasil tasrifannya. Nahu, apa artinya nahu? Contoh, kana wa yakunu wa kun, wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Asbaha bentuk madhi, yusbihu bentuk mudhari, asbih bentuk amar. Fungsinya beda atau beda? Sama. Apa fungsinya? Merofakkan isim, menasabkan khobar. Takulu, apa artinya takulu? Kamu mengatakan kana zaidun qa'iman. Kana fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Zaidun kenapa marfu? Isim kana marfu. Wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Kenapa? Karena isim mufrad. Qa'iman khabar kana mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah karena isim mufrad. Wa laisa 'amrun syakhisan. Laisa fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Laisa termasuk saudaranya siapa? Kana. Berarti fungsinya sama. Amrun marfu. Kedudukannya sebagai apa? Isim laisa. Syakhisan kedudukannya sebagai khobar laisa. Sementara laisa saudaranya kana. Berarti syakhisan mansub. Wama asbah dalik. Apa artinya wama asbah dalik? Dan yang semisal dengan itu. Wallahu a'lam. Cukup untuk hari ini, tidak perlu banyak-banyak. Dilanjutkan besok, Pak. Lagi catatan kaki yang kita baca. Nanti kalau sudah selesai inna wa akhwatuha, baru kita buat contoh sebanyak-banyaknya. Untuk yang seperti-seperti ini. Menyesuaikan mubtada khobar, mengisi fa'il, naibul fa'il juga kemarin belum sempat kita berlatih. Okay. Wallahu a'lam bishawab.